إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما فقد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 35 hadis yang ke-35 fardhu shiyam wa jaza'u shaim tentang keutamaan berpuasa dan balasan untuk orang yang berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu 'amali bani adama yud'afu al-hasanatu bi asyri amdaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Semua amal manusia itu akan dilipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala wa muhimman illa shauma fa innahu li wa ana 'abdi bihi. Kecuali puasa, maka semuanya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatan wa ta'amahu min ajri. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan makannya min ajri karenaku. Usaini farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, fahatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Walakruhu fam sa'im atyab inda Allah milihin miski. Dan sungguh khaluf, bau fam sa'im mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Wasamu jinnatun, sesungguhnya puasa adalah perisai, adalah tamai. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum, oleh karena itu jika kalian berpuasa, fala yaqut, maka janganlah mengucapkan kata-kata yang jorok. Wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak, bersuara keras. Fa in sa'ahu ahadun, jika ada seseorang yang mencacinya, au qatalahu, atau mengajaknya gulat atau berkelahi, fal yaqul la'an dia berkata, in mu'un sha'imun, ini aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'adhamma hadzal haditha, betapa agungnya hadis ini. Karena hadis ini menyebutkan balasan berbagai amal secara umum, kemudian puasa secara khusus. Dalam hadis ini Nabi sebutkan keutamaan puasa dan keistimewaan puasa. Nabi sebutkan pahala orang yang berpuasa, al-ajil di dunia wal-ajil dan di akhirat. Dan dalam hadis ini Nabi jelaskan hikmah puasa dan maksud dari puasa. Dan Nabi jelaskan juga dalam hadis ini adab-adab istimewa mayan barusim dan adab berfadilah, apa yang selayak, adab-adab yang baik yang selayaknya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Semuanya tercakup terkandung dalam hadis ini. Maka Nabi jelaskan dalam hadis ini satu kaidah yang jami mencakup semua hal, yaitu bahasanya semua amal sholat, baik berupa kata-kata ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama, itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat dan bisa sampai 700 kali lipat. Dan bisa at'afin katsirah, bisa dilipat gandakan lebih banyak lagi. Maka hadis ini di antara hadis yang min a'dhamu ma yadullu, di antara hadis yang paling besar, yang paling penting, menunjukkan betapa luasnya karunia Allah dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahasanya kesalahan hamba, kesalahan manusia, wa mukhalafatihim dan penyimpangan mereka dari aturan al-wahidah, jika dia cuma menyimpang dalam satu hal, maka balasannya juga satu. Dan itu pun masih ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas hal itu. Adapun kebaikan, maka minimal tata'in, minimal pelipat gandaan adalah satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan bisa lebih dari 10 diasbab dengan sebab atau dengan berbagai sebab karena berbagai faktor. Maka hadis ini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia, dan betapa besar kami Allah mengejar manusia. Orang berbuat jelek, maka satu kejelekan yang tercatat sebagai satu kejelekan. Tidak ada pelipat gandaan dari sisi kuantitas. Tidak ada pelipat gandaan dari sisi kuantitas. Meskipun sangat dimungkinkan untuk meningkat dalam sisi kualitas. Kualitas maksiat di tempat yang mulia itu lebih tinggi daripada kualitas maksiat di tempat yang tidak mulia. Maksiat di bulan yang suci itu kualitas dosanya lebih daripada maksiat di bulan biasa. Maksiat di masjid itu lebih tinggi kualitasnya, ataupun kualitas tidak bertambah. Kualitasnya lebih berat, lebih tinggi daripada maksiat di luar masjid dan seterusnya. Adapun kebaikan, maka minimal Allah balas 10 kali lipat dan bisa ditambahi sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih, tergantung adakah faktor-faktor yang mendukung untuk bertambahnya kebaikan tersebut ataukah tidak. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian salaf, maka sungguh celaka orang yang deret hitungnya atau kelipatan sepuluhnya kalah dengan deret hitungnya. Sama kebaikan minimal 10, 20, kelipatan sepuluhnya kok kalah dengan deret hitung 1, 2, 3, 4. Maksiat satu, beda satu, maksiat lagi satu, tanggap satu, maksiat satu lagi, tercatat satu lagi, dan seterusnya. Yang ini cuma bertambah satu demi satu, yang itu bertambah minimal 10. Maka sungguh celaka kalau orang sampai masuk neraka, artinya kelipatan 10-nya itu kalah dengan yang bertambah satu demi satu. Maka sungguh dia adalah orang yang benar-benar celaka. Dan telah disebutkan faktor-faktor supaya pelipat gandaan amal itu semakin banyak. Di antara sebab amal itu bisa pelipat gandaan yang makin besar adalah kekuatan iman orang yang beramal. Demikian juga kesempurnaan ikhlasnya. Maka semakin kuat iman dan keikhlasan seseorang, maka akan semakin berlipat pahala amalnya. Faktor yang lain adalah mawqif kabir atau kedudukan penting, pengaruh yang besar dari amal yang dilakukan. semacam berinfak dalam rangka jihad dan dalam rangka menyebarkan ilmu. Wal masyari' diniyah al-amah, atau kegiatan keagamaan yang ini al-amah, menyentuh banyak orang. Maka tentu nilainya lebih besar daripada yang cuma untuk beberapa orang atau satu dua orang. Kalau dibandingkan ini kan sedekah dengan kepada person, infak untuk person tertentu yang manfaatnya cuma untuk person tersebut, dengan infak yang itu menyentuh banyak orang, misalnya infak dan rangka jihad, kemanfaatan yang seluruh umat, atau infak dalam rangka untuk menyebarkan ilmu din, infak dengan misalnya mencetak buku dan dibagikan secara gratis sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat, tentu dilihat dari sisi ini maka yang manfaatnya lebih luas itu lebih utama dan lebih besar nilainya daripada yang manfaatnya terbatas. Bekal amal dan sebagaimana amal yang dengan kebaikannya dan kekuatannya dan bisa mencegah berbagai lawannya, bisa menghapus berbagai maksiat. Semacam yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam kisah Ashabul Ghar, kisah tiga orang yang terperangkap dalam sebuah gua karena bermaksud untuk berteduh. Akhirnya masing-masing mereka menyebutkan amal yang masing-masing dengan maksud supaya Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka agar batu ini, batu yang menutup pintu gua itu bergeser. Sehingga bergeser keluar dan melanjutkan perjalanan. Maka yang pertama menyebutkan amalnya yaitu baktinya kepada orang tua. Yang kedua menyebutkan amalnya yaitu tidak mau berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah di depan mata, namun ditinggalkan hal tersebut karena Allah. Kemudian yang ketiga karena amanah terhadap titipan orang. Akhirnya setelah masing-masing berdoa, maka Allah kabulkan dan akhirnya batu bergeser dan tetap melanjutkan perjalanan. Maka amal-amal mereka ini adalah amal-amal yang demikian bagus, yang demikian kuat, sehingga bisa menjadi sebab hilangnya kesulitan yang mereka hadapi, kesusahan yang mereka temui. Demikian juga kisah Talbari, kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada pelacur tersebut karena perbuatannya menolong anjing tadi, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni perempuan tersebut. Maka ini amal yang berkualitas yang dilakukan yang perempuan ini. Tidak ada satu pun yang melihat yang melakukan hal tersebut dengan penuh keikhlasan, artinya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya menolong kegiatan itu satu amal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyiksa binatang adalah satu hal yang terlarang, bahkan diancam dengan neraka. Dan hal yang dan semisal amal yang membuatkan banyak amal yang lain dan dipelajari oleh orang lain, atau ada orang lain yang ikut bergabung, semacam amal untuk mencegah bencana yang besar dan amal yang akan menghasilkan kebaikan yang besar. Demikian juga karena sebab dilipat gandakannya amal karena keutamaan waktu, keutamaan tempat, atau keutamaan si pelaku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika amal itu menghasilkan diteladani oleh banyak orang, tentu ini lebih berkualitas daripada amal yang tidak diteladani oleh orang lain. Karena dia adalah seorang tokoh masyarakat, jadikan panutan, akhirnya amalnya ini menyebabkan orang lain banyak mengikuti. Dan demikian juga faktor meningkatnya kuantitas amal dan kualitas amal adalah karena faktor fadlul zaman, zaman yang mulia, waktu yang utama, semacam bulan Ramadan. Maka amal di bulan yang istimewa semacam Ramadan itu kualitasnya dan kuantitasnya lebih daripada amal di luar Ramadan. Awil makan tempat beramal di tanah haram, di Masjidil Haram, atau di Masjidil Nabawi, salat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi lebih daripada salat di tempat-tempat yang lain. Demikian juga dalam kedudukan seorang al-amil, pelaku amal, bagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab, bahasanya para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jika mereka melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam mereka dengan siksaan dua kali lipat daripada yang lain. Maka demikian juga jika seorang itu adalah seorang yang istimewa, melakukan kemaksiatan, maka ini nilainya lebih. Seorang yang seorang tokoh melakukan kemaksiatan, maka statusnya lain dengan orang yang tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Bahasa muta'afat, maka semua pelipat gandaan ini seluruhnya mencakup untuk semua amal. Inilah faedah secara umum, faedah pelipat gandaan amal secara umum. Namun dikecualikan dalam hadis ini, yaitu puasa. Allah nisbatkan puasa kepada dirinya, dan dialah yang akan diberikan balasan terhadap puasa tersebut, murni dengan karunia dan kemurahan Allah. Tidak, maka amal puasa tidaklah mengalami tetap lipat gandaan bagaimana amal-amal yang lain yang telah disebutkan. Kalau yang tadi minimal 10 tadi berlaku untuk semua amal. Namun kalau untuk puasa, maka Allah mengatakan Allah yang akan balasnya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin at-ta'bir anhu kita ungkapkan berapa jumlahnya. Bahkan Allah akan balas mereka orang-orang yang berpuasa dengan satu nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Dan dalam hadis ini terdapat tanda peringatan tentang hikmah pengkhususan ini. Kenapa puasa itu mendapatkan pengkhususan? Itu Allah lah yang membalas, artinya Allah membalas yang tanpa hitungan. Beda dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain faedahnya minimal 10, bisa jadi 700 kali lipat, bisa jadi lebih banyak tergantung faktor-faktor yang ada. Dan untuk puasa, Allah yang balasnya, artinya balasan yang tidak terhitung. Nah, kenapa puasa kok diistimewakan dengan keistimewaan semacam ini? Maka beliau katakan, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan hal-hal yang disukai oleh jiwanya, yang jiwa manusia itu punya tabiat untuk mencintainya, yaitu makan dan minum, dan hubungan badan, hubungan suami istri. Dan manusia itu punya tabiat untuk lebih mengutamakan hal-hal tersebut daripada yang lain. Masalah makan dan minum itu dipentingkan oleh manusia daripada hal-hal yang lain. Dan bahasanya hal tersebut, karena hal tersebut adalah termasuk daruriyah, kebutuhan primer manusia, makan dan minum. Namun dengan orang itu berpuasa, ditinggalkan itu semua, maka artinya orang yang berpuasa itu mengalahkan rasa cintanya dengan hal-hal tersebut, makan dan minum tersebut, karena dia lebih mengutamakan rasa cinta daripada Rabb-nya. Maka dia tinggalkan hal-hal yang tidak dia, yang hal-hal yang dia sukai tersebut, lillah, semata-mata karena Allah. Dan ini terjadi pada satu kondisi yang tidak ada yang mengetahui, padahal tidak ada yang mengetahui apakah orang itu puasa dan tidak, kecuali Allah. Maka jadilah rasa cintanya karena Allah itu lebih dia dahulukan dari pula yang mengalahkannya, mengalahkan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya. Dan mencari rida Allah dan pahala Allah itu lebih didahulukan daripada mendapatkan tujuan-tujuan individual. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk orang yang berpuasa, yaitu dengan dinafsihi, Allah jadikan puasa itu untuk dirinya. Dan Allah tetapkan pahala orang yang berpuasa itu adalah indahu di dirinya. Maka bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dan balasan satu amal yang Allah sendiri yang Maha Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah Al-Manan, yang Maha Pemberi, yang luas pemberiannya mencakup seluruh makhluk. Maka bagaimana tak besarnya? Tentu satu hal yang pahala yang sangat-sangat besar, karena Allah mengkhususkannya dan dialah yang akan membalasnya pada dasar yang Maha Pemurah. Pemberian Allah itu mencakup seluruh makhluk, dan Allah istimewakan para kekasihnya, yaitu orang-orang yang beriman, dengan bagian yang terbanyak dan bagian yang paling sempurna. Dan Allah tetapkan untuk para kekasihnya, yaitu orang-orang yang beriman, sebab-sebab dan berbagai kenikmatan yang mereka dengan nikmat-nikmat tersebut mereka bisa mendapatkan mengindahu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu pahala yang belum pernah terlintas dalam hati dan belum pernah berputar dalam khayalan, dalam imajinasi manusia. Jika demikian, lalu bagaimana padukamu apa yang akan Allah lakukan terhadap mereka-mereka orang-orang yang berpuasa, yang mereka berpuasa dengan penuh keikhlasan? Maka disinilah, di titik inilah, maka pena pun tidak bisa menulis dan berputarlah hati orang yang berpuasa, berputar-putar dengan penuh kegembiraan dan kegembiraan disebabkan amal yang Allah istimewakan untuk dirinya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan dari puasa itu adalah murni karunia-Nya, murni karunia Allah Subhanahu wa taala, wa ihsani as-sarfi, dan kebaikan Allah semata. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang agung. Dijelaskan lagi saksi kenapa puasa, amal puasa itu Allah istimewakan daripada amal-amal yang lain. Dan Allah katakan puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kenapa kok Allah sampai mengistimewakan puasa dengan kedudukan yang demikian mulia? Dijelaskan karena orang ini dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada rasa cintanya kepada hal-hal yang makan dan minum dan hubungan biologi itu lebih yang merupakan kebutuhan pokok manusia, dan dia tinggalkan itu semua karena Allah. Tidak ada orang yang tahu orang berpuasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan diri orang tersebut. Orang ini tidak makan ataukah memang makan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan orang tersebut yang tahu. Maka dia utamakan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah, dan dia tinggalkan berbagai hal yang sebenarnya sangat dia sukai dan sangat dia inginkan. Nah, karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan puasa. Mengatakan asli yang mulia, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasan. Jika Allah katakan akulah yang akan memberikan balasan pahala puasa, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa, maka tidak bisa kita bayangkan betapa besarnya pahala tersebut. Karena ingat Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pemurah. Seluruh makhluk diberi nikmat. Seluruh makhluk diberi nikmat. Muslim kafir semua juga diberi nikmat. Muslim dan kafir semuanya diberi nikmat. Tentu orang yang Allah cintai yaitu orang yang beriman tentu akan diberi kaumnya yang lebih lagi. Orang kafir saja Allah beri nikmat, apalagi orang-orang yang jadi kekasihnya, orang-orang yang beriman jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka akan mendapatkan bagian yang paling besar dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka tidak bisa kita bayangkan betapa besar pahala dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa puasa sempurna adalah puasa yang meninggalkan dua hal. Ketika orang itu berpuasa, dia meninggalkan dua hal. Yang pertama, pembatal-pembatal puasa yang konkret, yaitu makanan, minuman, hubungan badan, hubungan biologis, dan seterusnya. Yang kedua, munaqisat al-amaliyah, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Hal yang pertama Allah katakan dengan yadza'u syahwatahu wa ta'amahu, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya. Adapun hal yang kedua yaitu hal yang mengurangi nilai amal, dengan Allah katakan fa idza kana yawmu shaumi ahadukum fala yarfus wala yakhaf. Maka di antara yang mengurangi nilai amal, nilai puasa yang dihindari oleh orang yang ingin mendapatkan puasa yang sempurna adalah mereka orang-orang yang benar-benar berpuasa itu tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok, tidak pula teriak-teriak dan bersuara keras, dan tidak pula melakukan amal-amal yang haram, dan tidak berkata dengan kata-kata yang terlarang, namun menjauhi semua maksiat. Meskipun semua maksiat itu harus dijauhi baik dalam kondisi puasa ataupun tidak puasa, namun lebih-lebih dalam kondisi puasa maka seharusnya lebih dijauhi lagi. Dan orang yang berpuasa itu meninggalkan semua bentuk mukhasamah, semua bentuk pertengkaran, munazaat, perang mulut yang hanya akan menimbulkan syahna kebencian. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan orang yang berpuasa itu tidak yarfud. Yang dimaksud tidak yarfud adalah tidak mengatakan kata-kata yang buruk, wala yakhaf, dan tidak teriak-teriak, tidak bersuara dengan suara yang keras. Apa maksudnya? Yaitu dia tidaklah mengatakan kata-kata yang al-muhdits, yang menimbulkan fitan wal mukhasamah, pertengkaran dan persengketaan. Kalau orang itu sengketa, orang itu cekcok, adu mulut, itu akan adu keras, kerentasan suara, ini akan bersuara tinggi, ini akan bersuara tinggi, ini akan lebih tinggi lagi, ini akan lebih tinggi lagi. Ya, skor artinya sebenarnya manasannya adalah tidak berteriak. Tidak berteriak, namanya dimaksud layak skor kata Sa'di, maksudnya adalah orang yang berpuasa itu tidak akan mengeluarkan kata-kata yang akan memancing sengketa, tengkar, adu mulut dan perang mulut. Nanti karena jika ini timbul maka akan terjadi percekcokan, perang mulut, dan jika orang perang mulut itu mesti sifatnya itu akan adu bersaing dalam masalah keras-kerasan suara. Ini bersuara tinggi maka ini akan bersuara lebih tinggi lagi, ini akan lebih tinggi lagi dan seterusnya. Bagaimana Nabi katakan dalam hadis yang lain, malam yajak kaulazu wal amalatihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan kaulazu, kata-kata yang haram, wal amalatihi, dan perbuatan yang haram, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Bukannya Allah itu butuh puasa manusia, tetapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pahala pada puasanya, puasa orang yang melakukan perbuatan yang haram, terlarang, dan kata-kata yang terlarang. Maka siapa yang benar-benar mewujudkan dua hal ini, yaitu meninggalkan pembatal-pembatal puasa dan meninggalkan hal-hal yang terlarang, maka sempurnalah pahala puasa untuknya. Namun barang siapa yang tidak mengerjakan hal tersebut, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing orang yang berpuasa. Jika ada seseorang yang bikin masalah dan ingin mengajaknya bertangkap dan mengajaknya untuk caci maki, maka hendaklah dia berkata kepada orang tersebut dengan lisannya, ini sa'im, sebenarnya aku adalah seorang yang berpuasa. Maka faliyakul ini, faliyakul ini merum sa'imun, ini dikatakan dengan apa? Jawabannya, ini dikatakan dengan lisan dan dikatakan dengan hati. Dikatakan dengan hati untuk merendam amarah, karena orang ini bikin jengkel. Kita ini lagi puasa, saya lagi puasa. Dia katakan pada hatinya untuk meredam emosinya. Kemudian dia katakan hal ini juga kepada orang tersebut, la ria'an wala sum'atan, bukan karena maksud ria dan bukan karena maksud untuk pamer atau untuk supaya orang dengar bahwasanya dia adalah orang yang berpuasa. Dan maksudnya untuk memberitahu kepadanya kenapa, sebab apa yang jadi sebab kenapa dia tidak melayani ajakan orang ini. Apa makna ini sa'im? Kata-kata saya adalah orang yang berpuasa di hadapan orang yang mengajak tenggak. Fa'idatu dzalika, faedahnya, manfaatnya, seakan-akan orang yang berpuasa itu mengatakan kepada orang yang mengajaknya tengkar, i'lam, ketahuilah, bukannya aku itu ajizun, bukannya aku itu tidak mampu untuk menghadapimu dan muqabalah tiga, bukannya aku tidak mampu untuk membalas apa yang kau katakan, akan tetapi aku orang yang berpuasa, aku menghormati puasaku dan aku menginginkan sempurnanya puasaku, dan aku memperhatikan perintah Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah bahwasanya puasalah yang mendorongku untuk tidak membalasmu, dan puasalah yang mendorongku untuk bersabar. Maka sesungguhnya apa yang aku lakukan itu lebih baik dan lebih tinggi daripada apa yang kau lakukan, wahai orang yang mengajak bertengkar. Maka maksud dari mengatakan saya adalah orang yang berpuasa bukanlah karena ria, bukan karena sum'ah, namun maksud daripada kata-kata ini sa'im di hadapan orang yang mengajak tengkar adalah saya ini sebenarnya bisa membalas, ya, membalas caci makimu, bahkan saya bisa membalas lebih daripada caci makimu. Namun karena aku ini puasa, menghormati puasa, maka engkau tidak membalas. Namun ingat, tidak membalas itu bukan berarti karena aku tidak bisa membalas, karena aku menghormati puasa. Maka hal ini menunjukkan adanya perhatian dengan seluruh amal, baik puasa ataupun yang lainnya, dan perhatian untuk menyempurnakan amal dan menjauhi segala hal yang mengurangi nilai amal, dan mengingatkan tentang konsekuensi suatu amal dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beramal ketika terjadi sebab-sebab yang bisa mencacat, menyebab merusak amalnya. Perhatian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya agar melaksanakan puasa dengan sempurna atau melakukan amal dengan sempurna, dan solusi yang Nabi berikan ketika menghadapi hal-hal yang bisa mengurangi nilai amal. Dan Nabi katakan asyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah tameng, yaitu wiqayatun tameng, yang seorang hamba menjaga diri dengannya dari dosa di dunia dan dia berlatih dengannya untuk melakukan kebaikan dan tamai dari azab di neraka di akhirat nanti. Maka puasa adalah sunnatun, tamai dari dosa di dunia dan tamai dari siksa neraka di akhirat. Inilah hikmah terbesar dari manfaat puasa, yaitu tamai dari dosa dan latihan untuk meninggalkan dosa dan latihan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu Allah katakan tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Karena dilatih untuk menjaga diri dari dosa dan dilatih untuk gemar melakukan kebaikan. Maka diharapkan setelah Ramadan selesai, latihan ini dilanjutkan. Maka jika latihan ini dilanjutkan, maka puasa akan benar-benar menghasilkan orang yang bertakwa. Maka puasa itu status puasa sebagai tameng, dan sebab terwujudnya takwa adalah inti dari berbagai hikmah. Yang dirinci, yang disebutkan di antara hikmah dan faedah puasa. Karena puasa itu mencegah berbagai hal yang haram dan menyedikitkannya dan mendorong untuk melakukan berbagai ketaatan. Inti dari manfaat puasa adalah dia adalah tamai dari dosa, sehingga orang itu jika terlindungi dirinya dari dosa, maka akan terlindungi dari siksa neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ini menyebutkan dua pahala puasa, pahala ketika di dunia akhir dan pahala nanti di akhirat akhir. Adapun pahala di dunia, maka ini bisa disaksikan, bisa dilihat. Ketika orang yang berpuasa itu berbuka, maka dia gembira dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang yang berpuasa itu gembira? Kita kemilisian, karena dia mendapatkan nikmat dari Allah, bisa menjalankan puasa hingga sempurna sampai waktu berbuka tiba, tanpa batal di tengah jalan. Dan gembira karena binadi syahawatihi, bisa mewujudkan keinginannya, yaitu mengkonsumsi hal yang halal yang dia inginkan, yang itu terlarang di waktu siang hari. Maka beliau sebutkan motivasi apa yang menyebabkan orang itu, orang yang berpuasa itu ketika berbuka gembira. Yang pertama, karena nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bisa puasa dengan sempurna, bisa melakukan amal ketaatan sehingga selesai. Satu nikmat yang sangat besar, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang patutlah orang itu bergembira dan bersyukur kepada Allah karenanya. Dan yang kedua, gembira karena diperbolehkan, karena nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu waktu buka tiba, matahari tenggelam, maka dia dibolehkan untuk melakukan makan dan minum suatu hari yang tadi pada siang hari itulah. Maka dia gembira karena Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan untuknya melakukan makan dan minum suatu hari yang jadi kebutuhannya dan menjadi keinginannya. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala yang akhir, pahala yang tertunda, yaitu pahala yang di akhirat, itu gembiranya seorang yang berpuasa ketika berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapatkan ridha dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rasa gembira yang mu'ajjal yang disegerakan di dunia adalah contoh, adalah gambaran tentang satu hal yang mengembirakan di akhirat nanti. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan dua kegembiraan ini, yaitu kegembiraan di dunia dan di akhirat, lisa'in untuk orang yang berpuasa. Dan dalam hadis ini isyarat bahasanya orang yang berpuasa jika sudah hampir berbuka, maka akan mendapatkan kegembiraan ini. maka kegembiraan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa ketika hampir berbuka ini adalah sebanding dengan kesulitan karena disebabkan meninggalkan hal-hal yang diinginkan pada siang hari. Maka Nabi katakan, Nabi menjadikan adanya gembira ketika hampir berbuka adalah mimbabitan syekh dalam rangka untuk menyemangati dan membangkitkan semangat untuk melakukan kebaikan. Nabi katakan, nanti akan orang dapatkan gembira, akan dapatkan kegembiraan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak puasa. Maka ini dalam rangka untuk menyemangati orang untuk melakukan amal ini, yaitu amal berpuasa. Kemudian sungguh bahwa mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Khaluf adalah pengaruh atau bekas yang pengaruh yang ada pada mulut disebabkan raihatul jauh, disebabkan bau yang datang dari lambung ketika lambung itu kosong dari makanan atau sa'udil adkhirah, maka gas-gas lambung akan naik dan naiknya gas-gas lambung. Maka bau mulut tersebut meskipun karihan linufus, tidak disukai oleh jiwa manusia, namun wahai orang yang berpuasa janganlah sedih. Sesungguhnya bau mulut tersebut lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Karena bau mulut tersebut adalah bekas dan pengaruh dari ibadah, aktivitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala pengaruh yang muncul dari ibadah, baik berbagai bentuk kesulitan atau berbagai hal yang tidak disukai, seluruhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala innal mu'min, dalam pandangan orang yang beriman, itu akan lebih diutamakan daripada segala sesuatu. Oleh karena itu, maka kita, karena ini satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena adalah hasil dari dampak dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita untuk tidak boleh membencinya. Maka kita tidak boleh membenci bahwa orang yang berpuasa. Dan ini adalah membenci. Membencinya berarti membenci sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh keluar dari kita kata-kata menunjukkan rasa benci bahwa mulut temannya yang sedang puasa. Karena membencinya berarti membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala puasa adalah pahala yang tidak terbatas. Karena makna dari wa ana ajzihi, akulah yang akan membalasnya, artinya adalah diri kisah. Wa ana ajzihi dan akulah yang akan membalas pahala puasa, ini maknanya adalah pahala puasa itu diri kisah dan tanpa hitungan. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muslim di Majelis Syariah Ramadan, kenapa pahala puasa itu diri kisah? Karena dalam puasa di sana terdapat kesabaran dengan tiga jenisnya. Kesabaran itu lambang ketaatan, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan sabar untuk meninggalkan maksiat, itu meninggalkan godaan-godaan selama berpuasa. Ini merupakan sebab kemaksiatan jika diperturunkan. Dan sabar terhadap kesulitan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai. Karena orang berpuasa itu lemas, ya, terasa perut melilit-lilit, apa yang tidak dia sukai, maka dia bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dalam puasa terdapat tiga jenis kesabaran, semuanya terkumpul dalam puasa. Dan tanpa Allah orang bersabar, bagaimana kemarin telah kita bahas, adalah tanpa hisab. Oleh karena itu, karena puasa itu intinya adalah sabar, kita akan dikenal ada tiga penduduk sabar, maka pahala puasa itu adalah tiga yang bisa. Dan dalam hadis ini dalil jumhur ulama untuk mengatakan bahasanya mengeluarkan air mani dengan sengaja pada saat puasa itu membatalkan puasa. Karena di sini dia diskusi dikatakan dia da'u syahwat da'u, dia tinggalkan syahwatnya. Maka orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat. Ketika orang, maka dari kata-kata ini, dari kata-kata dia da'u syahwat da'u, jumhur ulama mengatakan bahasanya onani atau mengeluarkan air mani secara sengaja itu membatalkan puasa. Karena orang yang berpuasa Allah katakan dia meninggalkan sahwatnya min ajli karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa yang mengeluarkan air maninya ketika saat dia berpuasa, maka dia tidak meninggalkan sahwatnya. Kemudian hadis berikutnya tentang sifat awliya'ilah, sifat kekasih Allah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maksudnya Allah berfirman, man adali waliya, siapa yang memusuhi kekasihku, yaitu orang-orang yang beriman, faqad adantu bil harbi, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Dan hanya ada dua hal, hanya ada dua dosa ya Allah ancam dengan ancaman keras, itu Allah mengumumkan perang kepadanya, kepada orang tersebut. Yang pertama dengan riba, dan yang kedua adalah menyakiti orang yang beriman. Fakat azan berbil hak, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in ahabba ilayya mimma taqarrabtu 'alayhi. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang kuwajibkan padanya. Maka amal yang paling Allah cintai adalah amal yang Allah wajibkan, adalah amal-amal yang hukumnya wajib. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah henti hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan tambahan, amal-amal sunnah, hingga aku mencintainya. Maka hikmah kemanfaat dari amal-amal nafilah adalah mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan Allah mencintai hambanya. Fa'idha ahbabtu hukun tusam'ahu alladhi yasma'ubi wa basahu alladhi yusirubihi. Maka jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu alladhi yabtisu biha, dan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Ini sebuah hak yang dipakai oleh orang-orang sufiyah untuk menyatakan bersatunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Jika orang itu sudah sampai tingkatan tinggi, dia jadi wali, maka dia akan bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah mereka untuk melandasi keyakinan sesat tersebut adalah hadis ini. Demikian juga ayat-ayat tentang ma'ayatullah, innallaha ma'alladzina taqaw waladzina hum muhsinun. Ya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Maka maknai adalah persatunya Allah dengan makhluk. Dan demikian juga mereka beralasan dengan hadis ini. Padahal hadis ini terdapat hal yang menunjukkan kebelingernya pendapat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, tidaklah seorang ahli bid'ah berdalil dengan satu dalil untuk mendukung bid'ahnya, kecuali dalam dalil tersebut terdapat dalil yang menunjukkan sesatnya bid'ahnya. Tersebut demikian, semua dalil yang dipakai oleh ahlul bid'ah untuk mendukung bid'ahnya, maka dalil tersebut itu sendiri sebenarnya ya mengandung dalil yang menunjukkan sesatnya kebid'ahan dia. Sebagaimana dalam hadis ini. Dia katakan, mereka katakan dalil ini bahasanya makhluk bersatu dengan Allah, padahal lantanya hadis wala in ta'alani la'udiyannahu. Sungguh jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan berikan permintaannya. Wala in ta'alani la'udiyannahu. Jika dia minta perlindungan padaku, maka aku akan melindunginya. Maka Allah katakan ada pemberi dan ada peminta. Beda. Ketika orang yang terjadi kekasih Allah, maka jika dia minta aku beri, maka ada pemberi dan ada yang meminta. Ada yang memohon perlindungan dan ada yang memberi perlindungan. Maka beda, tidak bersatu. Namun beda. Pemberi beda dengan yang meminta. Allah sebutkan ada sa'il, ada mu'ti. Ada yang meminta dan ada yang memberi. Maka ini menunjukkan bahasanya awal hadis atau bagian depan hadis bukanlah menunjukkan bersatunya Allah dengan makhluknya. Ta'ala amma yakununa ulwan kathira. Wa ma ta'addatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi al-mu'mini. Dan tidaklah ta'addatu an shay'in, aku ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang akan aku lakukan, taraddudi bagaimana ragu-raguku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Maka ini menunjukkan bahasanya maksud wali Allah dalam awal hadis adalah al-mu'min. Ya qabul mauta, seorang mu'min itu tidak suka mati. Wa akrahu masa atahu. Namun, dan aku juga tidak ingin, tidak suka menyakitinya, walaupun dalam minggu, namun itu harus terjadi. Yaitu kematian itu satu hal yang harus terjadi. Rahul Bukhari. Maka normal jika seorang mukmin wali Allah, kekasih Allah itu tidak suka mati, itu normal. Ya, Allah katakan sifat mukminnya qabul mauta, dia tidak ingin mati, tidak suka mati. Dan Allah katakan dan aku pun tidak suka menyakitinya. Namun kematian itu satu hal yang harus terjadi. La budda lahu minhu, tidak boleh tidak punya satu keharusan lahu bagi seorang mukmin minhu dari kematian. Dan seorang mukmin dan semua orang harus mati. Hadis ini adalah hadis yang agung, bahkan hadis yang paling mulia, menjelaskan sifat wali Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang keutamaan mereka dan kedudukan mereka. Allah kabarkan bahasanya memusuhi wali-wali Allah ada berarti memusuhi Allah dan memerangi Allah. Dan barang siapa yang bersiap-siap untuk memusuhi Allah dan memerangi Malikul Mulk, pemilik segala kerajaan langit dan bumi, maka dia tentu adalah makhzulun, orang yang hina. Dan orang yang Allah jamin untuk dibela, maka dia adalah mansurun, pasti orang yang menang. Dan hal tersebut, kenapa Allah menyatakan peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi dan menyakiti wali Allah, menyakiti seorang mukmin? Likamali muwafaqatil awliya illahi lillah. Karena pas kasih Allah itu orang-orang yang beriman, itu mereka demikian sempurna, berusaha untuk sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang Allah cintai. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin mencintai yang Allah cintai. Sehingga Allah pun mencintai mereka karena mereka mencintai hal-hal yang Allah cintai. Akhirnya Allah mencintai mereka dan Allah lah yang menjamin untuk mencukupi mereka. Dan Allah cukupi mereka, orang-orang yang beriman, para walinya, ma'aham mahum, segala hal yang mereka inginkan. Jika meminta maka akan diberi, mohon perlindungan akan dilindungi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna untuk wali-wali Allah. Itu sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan hal-hal yang wajib. Pertama, melaksanakan hal-hal yang wajib, baik sholat yang wajib, puasa yang wajib, zakat ataupun haji yang wajib, demikian juga amar ma'ruf nahi munkar, jihad, memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak ibadihi, hak-hak hambanya yang wajib. Ya, hak istrinya, hak anaknya, hak tetangganya, yang wajib-wajib dia akan penuhi. Maka bukanlah wali Allah orang yang sibuk dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan ibadah, melalaikan istrinya, melalaikan hak anaknya, hak tetangganya, hak orang tuanya. Tafakul mari ihmat ayat baik menyebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyanyiakan orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya. Maka orang yang mengantarkan anggota keluarganya tidak dipenuhi nafkahnya, maka dia adalah seorang yang berdosa. Meskipun hal tersebut dengan alasan sibuk dengan ibadah kepada Allah, itu bukan alasan yang bisa diterima. Kemudian mereka berpindah dari derajat ini, mereka berpindah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal nafilah. Karena setiap jenis ibadah yang wajib, maka disyariatkan ibadah-ibadah nafilah yang sejenis. Yang dalam ibadah nafilah tersebut terhadap keutamaan yang besar yang berfungsi untuk menyempurnakan yang wajib dan menyempurnakan pahalanya. Tapi sesaat ini, semua ibadah yang wajib itu mesti ada ibadah nafilahnya yang sejenis dengan ibadah wajib tersebut. Ada puasa wajib, maka ada puasa sunnah. Salat wajib, ada salat sunnah. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah, yaitu sedekah. Dan seterusnya. Maka wali Allah yang sempurna adalah orang yang melaksanakan, orang yang beriman yang sempurna, wali Allah yang sempurna adalah orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Fatawallahu, akhirnya Allah pun mencintai mereka dan mencintai mereka, dan Allah akan mudahkan bagi mereka semua jalan yang akan mengantarkan kepada ridha Allah. Dan Allah akan berikan taufik kepada mereka, Allah akan sadarum, Allah akan bimbing langkah-langkah mereka dalam semua gerak mereka. Jika mereka mendengar, maka mereka mendengar karena Allah. Jika mereka melihat, maka mereka melihat karena Allah. Dan jika mereka memukul atau berjalan, maka cuma dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud akan menjadi pendengarannya dan dia mendengarkannya dan seterusnya. Jadi dia tidak akan mendengar kecuali hal-hal yang Allah izinkan untuk didengar. Dia tidak akan melihat kecuali hal-hal yang Allah izinkan untuk dilihat. Dia tidak akan berjalan kecuali menuju tempat-tempat yang Allah bolehkan. Dan dia tidak akan memukul kecuali orang-orang yang memang Allah perintahkan untuk dipukul dengan tangannya. Maka di samping Allah bimbing langkah-langkah mereka dalam gerak-gerak mereka, Allah jadikan kekasihnya tersebut adalah orang-orang yang mujib dakwah serta doa-doanya. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri, akan berikan pada mereka kemaslahatan, kebaikan untuk mereka, baik berkaitan dengan agama ataupun dunia. Dan jika mereka memohon perlindungan dari keburukan, maka Allah akan lindungi mereka. Wa ma'a dzalika, di samping itu Allah pun bersikap lembut kepada mereka dalam setiap keadaan. Seandainya bukanlah karena Allah telah menetapkan bahwasanya hamba-hambanya, semua hamba, semua manusia pasti mati, tentu tak kekasih Allah itu akan terbebas dari kematian. Seandainya bukan karena Allah telah menetapkan semua manusia harus mati, tentu maka orang-orang yang beriman yang jadi kasih Allah akan terbebas dari kematian. Karena orang-orang yang beriman, maka kasih Allah mereka tidak suka kematian, karena beratnya kematian dan berinya kematian. Dan Allah pun tidak suka menyakiti terkekasihnya. Akan tetapi karena ketetapan Allah itu nanti dan pasti terjadi, maka kematian adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Maka dalam hadis ini Nabi jelaskan sifat wali Allah, yaitu yang melaksanakan yang wajib, dan gemar dengan yang amal nafilah dan amal sunnah. Dan Nabi jelaskan tentang keutamaan mereka yang beragam, terkabul doanya, Allah bimbing langkah-langkahnya. Dan Nabi jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, dan cinta Allah kepada hamba adalah perkara terbesar yang menjadi ajang perlombaan orang-orang yang berlomba. Tentunya Allah bersama mereka dan menolong mereka, menguatkan mereka, membimbing langkah-langkah mereka, dan mengabulkan doa-doa mereka. Maka disini dalil adanya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya sifat mencintai. Disini dikatakan hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, jika aku mencintainya. Maka disini dalil biasanya Allah punya sifat mencintai. Jadi jika akidah Ahlu Sunnah berjamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mencintai. Mencintai amal, mencintai orang, mencintai waktu, mencintai tempat. Ada orang yang Allah cintai, semacam di sini, wali-wali Allah. Ada tempat yang Allah cintai, masjid. Ada waktu yang Allah cintai, dan ada amal yang Allah cintai. Dan sesungguhnya rasa cinta Allah itu bertingkat-tingkat. Rasa cinta Allah kepada wali-walinya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kedudukan mereka. Dan Allah sifati, Allah sebutkan sifat wali-wali Allah. Atau Nabi SAW menyebutkan sifat wali-wali Allah, yaitu mereka menunaikan hal-hal yang wajib dan gemar sering melakukan hal-hal yang sunnah. Dan ini sama persis dengan sifat yang Allah sebutkan, dengan apa yang Allah firmankan tentang sifat orang-orang, sifat wali-wali Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan bahwa sifat wali Allah itu ada dua, yaitu iman dan taqwa. Itu surat Yunus. Allah katakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah punya wali Allah, mereka tidak merasa takut, tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka dalam Al-Quran Allah sebut bahasanya sifat wali Allah itu dua, iman dan takwa. Dalam hadis Nabi sebutkan sifat wali Allah adalah melaksanakan yang wajib dan gemar dengan amal-amal yang sunnah. Maka berdasarkan ayat ini kita katakan fakulu man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Siapa saja yang benar-benar beriman dan bertakwa, maka dialah kekasih Allah. Karena iman itu mencakup semua hal yang harus diyakini dan semua amal hati dan amal anggota badan. Bagaimana akidah Ahlussunnah? Iman berkaitan dengan keyakinan, amal hati, amal badan, dan lisan. Dan takwa adalah meninggalkan semua hal yang haram. Maka dalam kata-kata iman itu terdapat semua amal ketaatan, akidah yang benar, dan semua amal ketaatan baik amal badan ataupun amal hati. Kemudian dalam kata-kata takwa di sini maknanya takwa dalam surat Yunus ini adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Dan hadis ini dalil bahasanya amal yang wajib itu lebih diutamakan daripada amal yang sunnah dan lebih Allah cintai, lebih besar pahalanya dan lebih besar pahalanya. Karena di sini Allah katakan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan padanya. Maka konsekuensinya hingga tazahum ketika terjadi berdesaan antara amal yang wajib dan amal yang sunnah, padahal kita hanya bisa melakukan salah satu. Dan di hadapan kita ada dua pilihan, satunya wajib, satu sunnah, dan kita hanya bisa memungkinkan untuk memilih salah satu. Maka ya ta'ayyan, maka harus kita dulukan amal yang wajib daripada amal yang sunnah. Nah, karena itu keliru apa yang dilakukan oleh Surai. Ibunya memanggil dan dia sedang salat sunnah. Maka seharusnya dia tinggalkan amal sunnahnya, itu salat sunnahnya, untuk melakukan yang wajib, yaitu memenuhi panggilan ibunya yang merupakan bagian dari bakti kepada orang tua yang hukumnya wajib. Maka karena amal yang wajib itu lebih Allah cintai daripada amal yang sunnah, maka ketika di depan kita ada dua pilihan, satu wajib, satu sunnah, dan kita hanya memungkinkan melakukan salah satunya, maka wajib kita memilih amal yang wajib. Namun ini kaidah umum Nah, ada beberapa amal yang sunnah itu lebih afdal daripada yang wajib. Bagaimana kemarin kita bahas ketika bersama salat sabar, sabar itu wajib dan riba itu mustahab, dan tingkatan riba itu lebih mulia daripada tingkatan sabar. Ya, kemarin kita sampaikan mendahului syarat itu hukumnya mustahab, dan menjawab salam hukumnya wajib, dan mendahului salat itu lebih baik daripada, lebih afdal daripada menjawab salam. Amal sunnah di sini terkadang itu lebih mulia karena beberapa faktor, karena beberapa sebab. Amal yang sunnah terkadang lebih mulia daripada amal yang wajib. Dan dalam hadis ini terdapat penetapan sifat, yaitu sifat karohah untuk Allah. Wa akrahu man sa'atahu, dan aku benci untuk menyakiti seorang mukmin. Maka di sini menetapkan adanya sifat karohah, benci bagi Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita wajib untuk menetapkan bahwa Allah punya sifat benci bagi Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Taala. Dan dalam hadis ini menetapkan sifat ta'adud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ta'adud yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'adud yang punya ragu-ragu. Apakah Allah punya sifat ta'adud? Allah punya sifat ragu-ragu yang punya ayat. Nah, Allah punya sifat ta'adud. Dalilnya di sini. Namun ta'adudnya Allah bisa dengan ta'adudnya makhluk itu ragu-ragu ketika dihadapan padanya satu pilihan. Kenapa? Karena dia ada memakrifatihi bil awaqib. Ragu-ragunya makhluk itu adalah disebabkan ada memakrifatihi bil awaqib, tidak tahu akibatnya. Nanti kalau saya pilih ini hasilnya apa? Kalau saya pilih ini hasilnya apa? Maka dia ragu-ragu. Yang ragu-ragu yang semacam ini kita sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya. Karena kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala al-alim, maha tahu. Maka ta'adud dalam artian ragu-ragu karena tidak tahu apa nanti yang terjadi, itu satu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan darinya. Satu hal yang tidak ada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah al-alim. Akan tetapi ta'adud yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Allah sudah bisa di sini ya. Allah tidak ingin menyakiti orang yang beriman, namun dan kematian itu satu hal yang menyakiti, satu hal yang menyakitkan, namun kematian adalah sebuah kepastian. Maka kalau semacam itulah yang ada menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini tadi sebagaimana kita singgung bahasanya amunah filah, itulah amal yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinilai faedah, memperbanyak dan gemar melakukan amal-amal nafilah, itu akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan 10 kiat agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah memperbanyak melakukan amal nafilah, dan itu berdalil dengan hadis ini. Kemudian untuk pendapat sufi yang tadi telah kita katakan, pemahaman mereka bahwa Allah bersatu dengan makhluk ketika seorang itu menjadi wali Allah, satu hal yang tidak benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dimaksud pendengarannya atau menjadi pendengarannya atau menjadi penglihatannya, artinya seorang kekasih Allah, seorang yang benar-benar beriman hanya akan melihat yang Allah bolehkan untuk dilihat, mendengar yang Allah bolehkan untuk didengar, dan seterusnya. Dan bukti kalau itu tidak benar adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adanya membedakan antara pemberi dan peminta. Orang yang melindungi, yang melindungi dan meminta perlindungan, itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, demikian yang kita bahas dengan sebatang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang wanita yang haid juga akan dituliskan pahala baginya atas amalan-amalan yang dia biasa dilakukan ketika tidak haid, seperti sholat, puasa, dan lain-lain? Jawabnya, iya, yang lebih aula. Jika orang yang safar, jika orang yang bepergian, jika orang yang bepergian saja, yang ini adalah sehingga yang bepergian tidak bisa beramal, padahal bepergian itu dibuat oleh manusia itu sendiri, ditentukan oleh manusia itu sendiri, dia pergi ataukah tidak, itu saja. Gara-gara repot, gara-gara bepergian yang itu juga ditetapkan sendiri, itu saja menyebabkan Allah Subhanahu wa Taala mencatat amal-amal yang tidak biasa dia kerjakan ketika tidak bepergian. Apalagi haidnya merupakan datang dari Allah Subhanahu wa Taala dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala, dan tidak diatur-atur dan tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Bagaimana jika memberikan hukuman kepada anak-anak dengan maksud mendidik? Memberikan hukuman fisik kepada anak dengan maksud mendidik, satu hal yang disyariatkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'aql, dan pukullah anak-anak karena meremehkan sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Obat asma dalam bentuk spray yang disemprot tadi ya, disemprot ke mulut. Apa isinya? Di sini ada yang dimasukkan ke mulut itu. Cairannya menguap gimana? Jadi semacam cairan tadi itu aerosol. Bukan masuk saluran ini lambung, nggak masuk ke lambung. Dan bentuk spray yang digunakan oleh orang yang berpuasa, apakah membatalkan puasa? Jika telah memasukkan sesuatu ke rongga, ke perut, ke saluran makanan, maka tentu membatalkan puasa. Seandainya memang ada satu yang masuk dalam perut, karena dengan kita gagal yang masuk ke sesuatu yang masuk, ada zat-zat yang dimasukkan, maka ini membatalkan puasa. Jika tidak lengkap puasa juga dalam keadaan demikian. Namun jika seorang itu harus demikian, harus dia tidak bisa lepas dari itu, maka ada satu udzur bagi dia untuk tidak berpuasa. Apakah kemiskinan seorang disebabkan takdir ataukah karena dia tidak mampu usaha? Dua-duanya tidak salah. Dua-duanya tidak salah. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, kemiskinan itu karena takdir benar, namun ini tidak menafikan bahasanya orang yang tidak mau berusaha tidak jadi sebab kemiskinan. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, bahasanya takdir Allah Subhanahu wa Taala adalah bukan hanya hasilnya, namun juga sebabnya juga adalah takdir Allah Subhanahu wa Taala. Sembuh dari sakit itu takdir Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah juga mencatat takdir bahasanya orang ini sembuh dengan sebab doa, atau orang ini sembuh dengan sebab datang ke dokter A atau dokter B dan meminum resepnya, dan kemudian meminum obat yang diresepkan oleh dokter tersebut. Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Demikian juga ketika Allah menetapkan orang ini miskin, Allah juga menetapkan sebabnya. Allah tetap menolongnya miskin dan Allah tetapkan sebenarnya permiskinnya adalah karena dia malas kerja, dia malas berusaha. Maka semuanya adalah ya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya mencatat, bukan hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah urid di lauhul mahfuz itu bukan hanya hasilnya, namun sebab menuju hasil tersebut juga dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajukan beasiswa, misalnya beasiswa BBM, apakah juga termasuk bentuk meminta-minta? Kemarin dijelaskan oleh Sa'di bahasanya, termasuk meminta-minta yang dibolehkan adalah meminta-minta dalam kondisi darurat dan atau meminta kepada penguasa. Di hadis yang ke? Jadi berapa? Isyarat sebenarnya. Yang jelas, jika itu adalah dana dari penguasa, maka di antara meminta-minta yang dibolehkan adalah meminta-minta kepada penguasa, instansi pemerintah atau dana yang ditetapkan oleh penguasa untuk dibagikan. Maka meminta-mintanya adalah satu hal yang dibolehkan. Boleh setiap siang hari gosok gigi saat puasa. Maka berkaitan dengan hukum bersiwak saat puasa, yang benar saat puasa dibolehkan bersiwak. Baik itu sebelum zawaj, sebelum matahari geser ke barat ataupun setelah zawaj. Namun untuk gosok gigi maka demikian juga, maka sama hukumnya. Namun jika ini tidak menggunakan pasta, jika gosok giginya tanpa pasta, maka dibolehkan secara mutlak kebelah jawa sebelum gesernya matahari ke barat ataupun setelah jawa. Adapun jika setelah ada ketika menggunakan pasta, maka para ulama mengatakan hendaknya menghindari penggunaan pasta, karena dengan menimbang daya serap pasta yang tinggi. Oleh karena itu tidak ada yang dihindari pada saat berpuasa. Adapun gosok gigi tanpa pasta, maka ini satu hal sama dengan masalah bersiwa. Batalkah saat puasa mencium istri dan keluar mandi? Keluarnya mandi pada saat mencium istri pada saat berpuasa diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang benar, mengungkapkan mandi pada saat itu, pada saat mencium istri untuk keluar mandi, pendapat yang benar adalah tidak membatalkan puasa. Jadi yang keluar adalah mandi. Adapun sengaja mengeluarkan mandi pada saat puasa, maka ini membatalkan puasa. Dan inilah pendapat jumhur ulama, sehingga pendapat yang kuat. Dari keterangan tadi, benarkah pemahaman saya bahasanya bila kita sedang sholat sunnah dan orang tua memanggil, maka kita wajib membatalkan sholat sunnah tersebut untuk menjawab panggilan orang tua? Nah, seharusnya dia tinggalkan sholat sunnahnya untuk menjawab panggilan ibunya dan melaksanakan apa yang diminta oleh ibunya atau orang tuanya tersebut. Apakah kotoran tidak najis? Maka ini kembali kepada kaidah yang dimiliki oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan haram dimakan, semua binatang haram dimakan, maka kotorannya najis. Sedangkan jika adalah binatang yang disuruh untuk dibunuh, maka dia haram dimakan. Maka jika menimbang kaidah ini, kaidah yang dimiliki oleh sebagian ulama, bahwasanya semua binatang yang haram dimakan maka kotorannya najis, maka pada kewajibannya adalah kotoran cicak najis. Namun kaidah ini adalah bukanlah kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama. Betul, ulama tidak menerima kaidah ini dan mereka mengatakan semuanya harus dikembalikan kepada dalil. Bahasanya hukum asal benda adalah suci dan tidak najis. Maka kita kembalikan. Adakah dalil yang menunjukkan kalau itu najis? Jika tidak, maka tidak, ya, maka tidak najis. Semacam pendapatnya Syaukani. Beliau Syaukani tidak menerima kaidah ini dan menetapkan kita kembalikan ke dalil. Jika memang terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu kotoran ini adalah najis, maka najis. Jika tidak, maka tidak najis. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Dan dalam masalah ini, setahu saya tidak ada dalil yang menunjukkan kalau kotoran tidak itu najis, sehingga maka kotoran tidak itu tidak najis. Bagaimana kamu mimpi? Mimpi itu ada tiga macam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada mimpi datang dari setan, yaitu mimpi-mimpi yang menakutkan dengan maksud untuk menyedihkan, membuat sedih orang yang beriman. Kemudian mimpi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu mimpi-mimpi gembira untuk mengembirakan orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah hadis sunnah, adalah mimpi sebagai bentuk dari apa yang dipikirkan oleh jiwa seseorang. Orang itu sedang memikirkan apa, hanya dipikirkan secara mendalam, tidur pun sampai di bawah mimpi karena dipikirkan, serius memikirkannya, serius memikirkan ujian gitu. Maka mimpi tiba-tiba merasa ujian. Maksudnya, memang berarti memang, nah ini kata orang Jawa, pikirnya jeruk, dipikir sampai mendalam. Maka ini terbawa sampai alam mimpi. Itulah tiga jenis mimpi. Bagaimana jika seorang perempuan mimpi rambutnya terurai tidak menggunakan jilbab? Allah alam itu kategori yang mana? Atau mungkin kategori yang ketiga? Anak apa? Kayaknya cantik kalau enggak berjilbab. Kalau kebaku mimpi boleh jadi yang pertama. Atau karena itu datang dari setan untuk menyebabkan orang yang beriman? Mungkin. Mengapa Uwais Al-Qawni jika beliau berdoa maka doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang Uwais Al-Qawni bagaimana dijelaskan oleh Muslim, yaitu Uwais Al-Qawni itu menjadi seorang yang maka berdoanya disebabkan baktinya kepada ibunya. Sebab dia punya amal berbakti kepada ibunya yang menyebabkan Uwais Al-Qawni menjadi seorang yang mustajab doanya. Oleh karena itu Nabi perintahkan kepada Umar, dan kita tahu bagaimana kedudukan Umar. Jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Nabi perintahkan Umar untuk meminta, supaya Umar meminta doa Uwais Al-Qarni semoga Allah mengampuni Umar. Umar tersebut, dan kita tahu tentang kedudukan Umar, ini pun diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminta doa Uwais, menunjukkan kedudukan Uwais yang mulia. Mau dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan seorang yang datang di hari kiamat dengan bawa kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, lalu kebaikan tersebut hilang seperti debu karena dia bermaksiat ketika dia sendirian. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya adalah sebagaimana kebaikan itu bisa menghapus kejelekan, maka kejelekan itu bisa menghapus kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabu aswata tawbah sawdin dari wala tajalu bil qawli tajalu bil fahd antah wa ta'malu bi ba'dil la tashru. Karena kalau kita sholat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi amal kalian hapus, jangan kalian tidak sadar. Menurut Ibnu Qayyim yang dimaksud antah kota akal kumaatun dan tersebut bukanlah menunjukkan kafirnya orang tersebut, namun perbuatan yaitu bersuara keras dia dapat Nabi itu memang satu perbuatan yang bisa menghapus amal. Bagaimana perkataan Aisyah mengomentari Zaid bin Arqam ketika dia melakukan transaksi gina dengan seorang perempuan, kemudian perempuan ini mengatakan kepada menceritakan transaksinya kepada Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, beritahukan kepada Zaid, sesungguhnya dia telah menghapus seluruh amal jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali jika dia bertobat. Maka Aisyah mengatakan transaksi inah yang dilakukan oleh Zaid itu menghapus seluruh pahala jihad, seluruh pahala jihad yang dia kerjakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu amal yang sangat mulia. Kata Aisyah, gara-gara dia melakukan transaksi inah, maka pahala jihad yang sudah Allah subhanahu telah hapus kecuali jika dia bertobat. Maka kemaksiatan sebagaimana kebaikan itu bisa menghapus keburukan, maka demikian juga keburukan itu bisa menghapus kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.